Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala kajian kita pada sore hari ini akan sama dengan pembahasan besok pagi insyaallah, yaitu syarah hadis Jibril. Qaddarallahu ma syaa fa'al, kitab sirah ketinggalan. Pas sore tadi mau baca, kok tidak ada. Taib. Dalam pertemuan yang lalu, telah kita sebutkan beberapa keistimewaan Al-Quranul Karim. Ini terkait dengan keimanan kepada kitab-kitab. Telah kita sebutkan beberapa keistimewaan Al-Quran dibandingkan kitab-kitab yang terdahulu. Selanjutnya, keistimewaan yang lain dari Al-Quranul Karim adalah bahwa Al-Quran berfungsi sebagai muhaimin, sebagai penguji terhadap kitab-kitab yang terdahulu. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran, wa anzalna ilaikal kitaba bilhaqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Dan kami turunkan kepada engkau Alkitab dengan benar, di mana kitab tersebut membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dari kitab-kitab yang ada, dan sebagai penguji atas kitab-kitab yang sebelumnya. Maka ayat ini barakallahu fikum menunjukkan kepada kita bahwa Al-Quranul Karim adalah sebagai barometer, sebagai alat ukur terhadap kitab-kitab yang terdahulu. Dan tentunya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelas dan pemberi keterangan terhadap Al-Qur'anul Karim. Dan tidak boleh barakallahu fikum siapapun dari umat ini sejak diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dia mengambil pedoman dari kitab-kitab yang lain selain daripada Al-Qur'anul Karim. Tidak boleh kemudian dia beralasan dan berkata, bukankah kitab-kitab yang lain juga turun dari Allah? Bukankah kitab-kitab yang lain adalah kitabnya para nabi dan rasul-rasul Allah? Maka ketahuilah barakallahu fikum bahwa kedatangan Al-Qur'anul Karim diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berfungsi sebagai penghapus yang sudah menjadikan kadaluarsa penggunaan kitab-kitab yang sebelumnya. Belum lagi kitab-kitab yang terdahulu, barakallahu fikum, telah disusupi oleh at-tahrif, pemutarbalikan yang dilakukan oleh al-ahbar war-ruhban, para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Mereka menyembunyikannya, menggantinya, merubahnya sesuai dengan hawa nafsu dan kepentingan dunia mereka. Antum bisa lihat dan perhatikan, ketika dahulu ada seorang Yahudi, laki-laki Yahudi berzina dengan seorang wanita Yahudiyah. Yarhamukallah. Sementara hukum yang berlaku di dalam Taurat adalah hukum rajam. Hukum yang berlaku di dalam Taurat bagi pelaku zina adalah rajam. Lantas kemudian mereka berkata, coba kalian bawa perkara ini kepada Muhammad. Tujuannya apa? Mereka mengharapkan dan menginginkan hukum yang lain selain daripada hukum rajam. Lalu datanglah mereka kepada baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ingin berhukum dengan hukum Muhammad. Maka Nabi bertanya kepada mereka, apa yang kalian dapatkan dalam Taurat tentang hukuman bagi pelaku rajam? Maka mereka menyatakan bahwa yang kami dapatkan di dalamnya adalah wajahnya dihitamkan, kemudian dinaikkan di atas keledai dan dibawa keliling, diarak keliling pasar. Maka kemudian kata sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, yang sebelumnya beliau adalah seorang ahbarul Yahud, ulamanya Yahudi, namun beliau masuk Islam ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah. Dan manusia mengerumuni Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan beliau termasuk orang yang penasaran. Seperti apa sih wajah Muhammad itu? Maka ia pun ikut bergabung menyaksikan kedatangan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka beliau mengisahkan ceritanya ketika awal kemunculan Nabi, kedatangan beliau di Madinah. Aku memperhatikan wajah Muhammad. Maka aku mendapati bahwa wajahnya bukan wajah seorang pendusta. Ada cahaya kejujuran pada wajah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan awal mula ucapan yang aku dengarkan dari dia adalah, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam, tebarkan salam, wa at'imut ta'am, berikan makanan kepada orang-orang miskin dan membutuhkan, wasilul arham, sambung tali silaturrahim, wasallu wan nasu niyamun, dan salatlah kalian ketika manusia dalam keadaan tidur. Qiyamul lail, salat malam, salat witir. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk jannah dengan selamat. Maka beliau pun kemudian mendapatkan hidayah Islam dan bersyahadat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah ketika mereka menyampaikan jawaban demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau kemudian menyatakan, kadzabu ya Rasulullah. Mereka dusta ya Rasul. Maka Rasul kemudian katakan, coba ambil Taurat. Maka mereka pun mengambil Taurat. Ketika diperlihatkan, maka Ibnu Suriyah menutup dengan jari jemarinya kalimat yang di situ terdapat rajam. Nah, lantas kemudian beliau menyatakan sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, lepaskan tanganmu, angkat dari situ. Ketika tangan dan jari jemarinya diangkat, ternyata termaktub di dalamnya ketetapan hukum rajam. Maka ini diantara bentuk dan gambaran bagaimana mereka, barakallahu fikum, melakukan tahrif, melakukan pemutarbalikan terhadap kitab-kitab mereka. Yang Allah Azza wa Jalla katakan di dalam Al-Quran, يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ. Mereka melakukan tahrif. Baik dalam bentuk barakallahu fikum menambah, mengurangi, menghilangkan, mengganti. Ini yang mereka lakukan terhadap kitab-kitab mereka. Anggaplah misalnya seandainya tidak terjadi perubahan, maka keputusan dan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan bahwa masa penggunaan dari kitab-kitab tersebut telah habis. Telah selesai dengan datangnya Rasulullah dan diturunkannya Al-Quran kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwan fi din, a'azzani Allah wa iyyakum, inilah Al-Quran sebagai muhaimin. Sebagai muhaimin standar, ya, sebagai alat ukur dan batu ujian. Dan sekali lagi barakallahu fikum, as-sunnah sebagai penjelas dari Al-Quran. Allah Azza wa Jalla menyatakan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad az-zikr, Al-Quran, agar engkau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka dan agar mereka berfikir. Sehingga menjadi keharusan dan kewajiban bagi kita beramal dengan Al-Kitab, demikian pula dengan sunnah sekaligus. Maka barang siapa yang kufur dengan sunnah, tidak mau menerima sunnah, tidak mau berpegang dan mengambil sunnah, faqad kadzdzaba al-Qur'an, maka sungguh dia telah mendustakan Al-Qur'an. Bagaimana tidak? Bagaimana mungkin seorang akan bisa menerapkan kandungan Al-Qur'an secara utuh, lengkap, sempurna, kalau dia tidak mau merujuk kepada sunnah? Naam. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kewajiban salat 5 waktu. Zakat, puasa, haji. Sementara penjelasan-penjelasan tentang perkara itu terdapat di dalam sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, aqimus salah, tegakkan salat. Maka sunnah datang menjelaskannya. Waktu-waktu pelaksanaannya diterangkan di dalam sunnah, dalam hadis. Berapa jumlah rakaatnya dijelaskan di dalam hadis. Bagaimana tata caranya? Apa saja yang dibaca dalam doa-doanya. Ini semua barakallahu fikum hanya akan didapati di dalam ahadis Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang tergambar dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli. Kalau dulu para sahabat mereka menyaksikan langsung bagaimana gerakan salat Nabi, bagaimana bacaan beliau, kapan waktu pelaksanaannya, mereka menyaksikan langsung. Lah kita, yang tidak hidup sezaman dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada jalan bagi kita kecuali dengan merujuk kepada as-sunnah. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan zakat. Dan sunnah datang menjelaskan syarat-syarat wajibnya. Berapa nisabnya, berapa ukurannya. Apa saja jenis-jenis yang dizakati. Sunnah, ahadith yang datang menjelaskan rincian-rincian itu semua. Sebagaimana pula Allah memerintahkan untuk melakukan ibadah saum, ibadah puasa, as-sunnah yang menjelaskan hukum-hukumnya, apa pembatal-pembatalnya. Apa saja sunnah-sunnah? Naam, yang sunnah dilakukan ketika berbuka dan ketika sahur. Ini semua diterangkan di dalam as-sunnah. Dan apa doanya? Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Demikian pula haji. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, litakhudhu anni manasikakum. فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّةِ هَذِهِ. Hendaklah kalian mengambil dariku manasik haji kalian, karena aku tidak tahu, bisa jadi aku tidak akan berhaji lagi setelah hajiku ini. Dan itu merupakan hajjatu al-wada, haji perpisahan. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Al-Quranul Karim bersama dengan kitab-kitab yang ada, yang kita ketahui, Taurat, Injil, Zabur, serta kitab-kitab yang tidak disebutkan namanya, ana ulangi, Al-Quran bersama dengan kitab yang lain yang kita tahu namanya. Demikian pula kitab-kitab yang tidak disebutkan namanya, semuanya adalah merupakan kalamullah. Kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifatul kalam azalan wa abadan. Senantiasa dan selamanya. Allah disifati dengan sifatul Al-Kalam, sifat berbicara. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mutakallim. Zat yang maha berbicara bila ibtida' tanpa permulaan. Wa yatakallam, dan Allah senantiasa berbicara bila intiha' tanpa penghujung. Kenapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang disebutkan huwal awwalu wal akhir. Naam. Karena Allah subhanahu wa ta'ala la bidayata lahu wa la nihayata lah. Allah tidak ada permulaannya dan Allah tidak ada akhirnya. Huwal awwalu wal akhir. Sehingga sifatu al-kalam, sifat berbicara, yang dari satu sisi merupakan sifat zatiyah, sifat yang melekat pada diri Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia merupakan, barakallahu fikum, sifat yang tidak ada permulaannya dan tidak ada akhirnya. Maka sifatul kalam itu adalah sifat zatiyah sekaligus sifat fi'liyah. Maka sifatul kalam adalah merupakan sifat zatiyah. Ditinjau dari melekatnya sifat itu pada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana pula sifatul kalam dikatakan sebagai sifat fi'liyah. Apa artinya fi'liyah? Perbuatan. Dan perbuatan itu berkaitan dengan al-masyi'ah wal-iradah. Terkait dengan kehendak dan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berbicara kapan dia kehendaki. Allah akan berbicara dengan siapa dia menghendakinya. Ini sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Maka sifatul kalam, dijelaskan para ulama, qadimun nau' hadithul ahad. Jadi sifatul kalam adalah sifat yang diistilahkan dengan qadimun nau' hadithul ahad. Apa yang dimaksud dengan qadimun nau'? Dari sisi jenisnya, maka sifatul kalam ini adalah sifat yang qadim. Apa qadim? Qadim sama dengan qidam. Yang awal, dahulu. Sudah sejak dahulu. Tapi hadithul ahad, dia adalah sifat yang baru, bukan lagi qadim. Nah. Qadim itu lama. Tapi dari sisi yang lain, dia adalah sifat yang hadis. Apa artinya hadis? Hadis itu sama dengan muhdas. Muhdas artinya apa? Baru. Ditinjau dari masing-masing al-kalam, maka dia adalah hadis. Sesuatu yang baru. Nah. Seperti apa bentuknya? Allah subhanahu wa ta'ala telah berbicara dengan Nabiullah Musa di zaman hidupnya Nabiullah Musa. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Mi'raj. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan berbicara dengan ahlul jannah ketika mereka masuk ke dalam jannah. Dan ini termasuk dari contoh-contoh yang menggambarkan bahwa sifat al-kalam ini adalah hadithul ahad. Sesuatu yang baru jika ditinjau dari atau terhadap masing-masing kalam tersebut. Bisa difahami kira-kira? Bisa difahami? Nah, ana ulangi lagi. Pengulangannya lebih cepat atau lebih lambat? Nah. Jadi sifatul kalam ini adalah sifat yang dia dikatakan sebagai sifat zatiyah dan yang kedua sifat fi'liyah. Kenapa dikatakan sifat zatiyah? Jawabannya apa? Karena dia melekat pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah paham ya? Dan dia adalah sifat fi'liyah. Kenapa fi'liyah? Karena berkaitan dengan masyi'ah iradah. Dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan Allah menghendaki berbicara, dia akan berbicara. Nah. Kepada siapa Allah akan berbicara, ia akan berbicara. Sesuai dengan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Ini sudah lewat. Sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Kemudian juga dikatakan bahwa sifatul kalam ini adalah qadimun nau' hadithul ahad. Qadimun nau' yang kedua apa? Hadithu al-ahad. Dari sisi jenis kalam itu sendiri, sifat kalam itu sendiri, naam yang melekat pada diri Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah apa? qadim. Nah, ini qadim ini dia mengarah kepada zatiyah. Faham ini? Lah, sementara hadisul ahad, sesuatu yang baru, dia berkaitan dengan sifat fi'liyah tadi. Kapan Allah ingin berbicara, berarti dia dikatakan sesuatu yang baru. Di lain waktu Allah menghendaki berbicara, maka dia adalah hadithu al-ahad. Mana ulangi lagi yang ketiga? InsyaAllah faham ya? Taib. Ini tentang sifatu al-kalam. Ini bukan pelajaran anak SD ini. Naam. Ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan pembicaraan yang terjadi biharfin wa sautin. Dengan pembicaraan berupa suara dan huruf. Berupa suara dan huruf. Dan kita katakan bahwa Al-Quran, sebagaimana pula kitab-kitab yang lainnya adalah merupakan kalamullah. Bukan makhluk. Bukan makhluk. Nah. Karena sifat kalam ini adalah sifat yang melekat dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh dikatakan makhluk. Kalau seandainya dia adalah makhluk, maka tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Kalau seandainya kalimat-kalimat Allah ini makhluk, apa mungkin kita minta perlindungan kepada makhluk? Boleh? Tidak boleh. Maka ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah wa laisa makhluqan, bukan makhluk. Naam. Sebagaimana pula sifat al-kalam ini, Al-Quran merupakan kalamullah dan yang lainnya dari kitab-kitab. Naam, sifatul kalam yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan al-kalam yang qa'imun bi nafsi atau sering diistilahkan dengan kalamun nafsi. Apa itu kalamun nafsi? Kalamun nafsi adalah kalam yang terpendam dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana dengan ayat-ayat yang ada diturunkan kepada para rasul? Itu adalah ayat-ayat dari kalam Allah yang ada pada dirinya ditakbirkan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Fahadha dalalun mubin. Ini kesesatan dan penyimpangan yang nyata. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan dikuatkan dengan kalimat taklima. Dalam ayat yang lain disebutkan wa kallamahu rabbuhu dan Rabb-nya berbicara kepadanya. Sebagaimana pula disebutkan dan telah kita bahas di awal-awal penjelasan kitab Usulul Iman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara dengan sesuatu maka para malaikat pingsan karena rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling pertama siuman adalah Jibril alaihi salam. Lalu mereka para malaikat bertanya, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang dikatakan Rabb kita wahai Jibril? Ini menunjukkan bahwa Allahu tabaraka wa ta'ala yatakallamu bikalamin yusma'. Allah berbicara dengan pembicaraan yang bisa didengar. biharfin wa sautin. Walaysa kalamun nafsi. Bukan kalamun nafsi. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara yang menjelaskan pula bahwa sifatul kalam bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat yang laisa lahu bidayah wala nihaya, tidak ada permulaan dan akhirnya. Antum perhatikan ayat yang insyaallah antum hafal. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan, seandainya lautan menjadi tinta, naam, untuk dijadikan sebagai alat tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, lautan itu akan habis kering sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Rabbku, meskipun kami datangkan yang semisal dengan itu pula. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Seandainya apa yang ada di muka bumi ini dari tumbuh-tumbuhannya, pepohonan-pepohonannya dijadikan sebagai pena. Naam. Dijadikan sebagai pena. Kalau pohon cabai berarti pena kecil. Kalau pohon jati berarti pena besar. Ya. Seandainya semua pepohonan yang ada di bumi dijadikan sebagai tinta, sebagai pena, dan lautan sebagai tintanya kemudian didatangkan tujuh lagi, tujuh lautan. Mana fidat kalimatullah. Maka kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala tidak akan habis untuk ditulis. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka di dalam dua ayat ini pula terdapat penetapan tentang sifatul kalam, sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat yang paling jelas yang tidak ada barakallahu fikum istibah padanya. Tidak ada kesamaran. Tidak ada celah untuk mencari takwil. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau seandainya ada seorang dari musyrik meminta perlindungan kepadamu, beri dia perlindungan agar dia bisa mendengarkan kalamullah. Langsung disebutkan dengan hatta yasma'a kalam Allah. Ikhwan fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kita akan memasuki poin yang keempat, rukun iman yang keempat, yaitu al-iman bir rusul. Iman kepada para rasul. Yang dimaksud dengan iman kepada para rasul adalah at-tasdiqu wal iqrar. Membenarkan dan mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilih dari manusia para rasul dan para nabi yang mereka membimbing manusia kepada kebenaran Dan para nabi serta rasul tersebut mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih dari kalangan malaikat para rasul. Dan juga Allah memilih dari kalangan manusia. Maksudnya para rasul dari kalangan malaikat, yaitu malaikat-malaikat yang mengemban tugas dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan tugas masing-masingnya. Ada yang bertugas menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, menyampaikan wahyu, mencabut nyawa, menjaga Bani Adam, yang mengurusi rahim. Ada yang tugasnya berkeliling ke penjuru dunia, mencari majelis zikir, majelis ilmu. Ada yang tugasnya hanya ruku, sujud, tasbih, tahmid saja. Ada yang memikul arsy. Ada yang meniup sangkakala. Ini para rasul dari kalangan malaikat. Dan Allah memilih para rasul dari kalangan manusia. Maka kerasulan dan kenabian itu adalah anugerah Allah tabaraka wa ta'ala kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Kerasulan dan kenabian tidak bisa dicapai dengan olah jiwa. Bertapa sekian lama agar bisa naik kepada tingkat kenabian dan kerasulan. Dan dia bukan sekedar klaim dan pengakuan, tidak boleh. Dan akan sangat nampak kebenaran pengakuan seorang nabi yang memang diutus Allah tabaraka wa ta'ala dengan kedustaan para pendusta dari kalangan ad-dajjalun. Akan nampak itu. Akan terbongkar semuanya. Yang menunjukkan tentang benarnya kenabian dan kerasulan seorang nabi dan rasul, sebagaimana akan nampak pula tentang kedustaan dan kebusukan para pengklaim kenabian dan kerasulan. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Adapun jin, jin tidak ada di tengah-tengah mereka rasul. Nah, oleh karena itu kita juga tidak pernah mendengar disebutkan ada nama rasul dari kalangan jin, misalnya Johnson misalnya. Tidak ada. Ya. Nah, atau Jimbaran. Maka tidak ada rasul dari kalangan jin. Yang ada di tengah-tengah mereka adalah an-nudhur, nadhir. Para pemberi peringatan. Perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idh sarafna ilayka nafaran minal jin yastami'una al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu. Falamma qudiya wallau ila qawmihim mundhirin. Qalu ya qawmana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayh. Yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min adhabin alim wa man la yujib da'iyallahi falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin. Perhatikan barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ketika kami hadapkan kepada engkau sekelompok jin yang mereka mendengarkan Al-Quran. Tatkala mereka menghadirinya, mereka berkata, diam. Mereka berkata kepada jin yang lainnya, kepada teman-temannya, diamlah kalian. Tatkala mereka selesai mendengarkannya, maka mereka berpaling, berbalik kepada kaumnya, memberi mereka peringatan sebagai mundhirin. Mereka berkata, wahai kaum kami, kami telah mendengarkan satu kitab yang diturunkan setelah Musa. Perhatikan di sini akan ada keterangan nanti yang sangat penting. Yang diturunkan setelah Musa. Di mana ia membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Dan dia membimbing manusia kepada al-haq dan kepada jalan yang lurus. Wahai kaum kami, terimalah dan penuhilah seruan Allah subhanahu wa ta'ala atau penyeru Allah. Dan berimanlah kepadanya. Niscaya dia mengampuni dosa-dosa kalian dan menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Namun barang siapa yang tidak mau menerima na'am penyeru Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak bisa melepaskan diri dari azab Allah dan dia tidak punya penolong sedikit pun. Dan mereka adalah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Sebuah perkara penting di dalam ayat ini disebutkan. Akan tetapi sudah lewat 25 menit. Yang menunjukkan waktu Isya sudah masuk. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjut pada subuh esok hari. Bi'idnillahi ta'ala jazakumullahu khairan. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.